kita sebagai seorang muslim harus hafal dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.